بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembacaan kita terhadap Kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Setelah sekian lama kita beristirahat, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kembali pembacaan terhadap kitab tersebut. La syak, ya, tidak diragukan lagi bahwasannya jazakallah khair dirasah ulum tafsir, mempelajari ilmu tafsir adalah bagian daripada mempelajari Al-Quran. Di dalam sebuah riwayat dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran hifzan wa qira'atan, yaitu secara hafalan dan membaca, belajar membaca, dan termasuk padanya fahmu al-ma'ani, memahami makna daripada Al-Quran dalam rangka mempelajari makna daripada Al-Quran, maka dipelajarilah ilmu-ilmu tafsir. Fa'ala kulli hal, ini adalah merupakan nikmat yang besar ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari ayat per ayat daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang demikian ini akan mempermudah kita untuk beramal, ya, untuk beramal atas apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara perkara yang diperintahkan adalah al-amalus soleh, beramal soleh setelah kita mempelajari ilmunya, memahami apa yang dimaksud dengan perintah tersebut. Ternyata demikian. Nah, dari mana kita tahu? Dari belajar. Termasuk mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Fa'ala kulli hal. Pada pertemuan yang lalu, kurang lebih pada akhir bulan Rajab, kita terakhir membaca kitab tafsir Taisir Karim Ar-Rahman kurang lebih sekitar 28 Rajab terakhir kita membacanya pada akhir bulan Rajab. Sampai sekarang mungkin sudah terlewat dari kita Syaban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, dan kita berada pada tanggal 18 Dzulqa'dah. Ya, 18 Dzulqa'dah. Jadi telah lalu 3 bulan yang lalu terakhir kita membaca kitab ini, yaitu pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 135. 135. Naam. Yaitu firman Allah, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menyeru, mereka berdakwah kepada keumuman manusia, secara khusus kepada kaum muslimin, jadilah kalian orang-orang Yahudi, jadilah kalian, kata orang Nasara, orang-orang Nasara, dengan itu kalian akan mendapatkan hidayah. Ya, maka dibantah oleh Allah, kul, katakan, bal millata Ibrahima hanifa, bahkan millah Ibrahimlah yang harus kita pegang, yang harus kita ikuti, yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, ayat ini sebagai jawaban yang lain terhadap mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, ketika mereka memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti agama mereka. Qala ta'ala, wa qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah memerintahkan, katakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, yaitu suhuf Ibrahim. Wa Ismail wa Ishaq, begitu juga yang diturunkan kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Ya'qub, wal asbab, dan anak keturunannya, para anbiya dari anak keturunan Ya'qub, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-asbab adalah jamak dari as-sibt. Maknanya as-sibt ialah al-jama'ah, ya, al-jama'ah wal qabilah, yaitu qabilah raja'a ila aslin wahid, yang kembali kepada satu asal, satu darah. Ya. Jadi wal asmananya adalah anak keturunan Ya'qub dari para anbiya. Ya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Maka katakan, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak memilah-milih, kami tidak membeda-bedakan antara salah satu dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kaum muslimin, untuk beriman. Ya, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu amanna, katakan, kami beriman. Nah, kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, untuk menyatakannya sebagai jawab atas apa yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika mereka mengajak-ngajak, ikutilah agama kami, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka Allah memerintahkan, katakan saya beriman kepada Allah, beriman terhadap Al-Quran, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, sampai kepada Isa, ya, kepada Musa, para anbiya, ya. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita beriman dan mengakui mereka semua sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita semua tahu bahwasanya dinul anbiya, agama mereka adalah satu, ya. Agama mereka adalah satu, tujuan mereka adalah untuk mengajarkan kepada umat ini ibadatullah, ani ibudullah wajidani buat taghut, dan mereka menghindarkan dari at-taghut, dari berbagai macam jenis kesyirikan-kesyirikan. Ini adalah tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Yeah. Kemudian sebab diturunkannya ayat ini zahir di dalam Sahih al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengkisahkan, kata Abu Hurairah, kana ahlul kitab yaqra'una at-taurah bil ibraniyah. Dahulu ahlul kitab mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani, bahasa mereka, ya, bahasa yang Taurat diturunkan dengannya, dengan bahasa tersebut. Wa yufassirunaha bil arabiyyah, dan mereka pun mentafsirkan Taurat tersebut dengan bahasa Arab, kata Abu Hurairah. Tujuannya apa? Agar orang-orang Arab mau mendengar, agar orang-orang Arab mau masuk kepada agama mereka. Ya. Maka mereka pun mentafsirkannya dengan bahasa Arab. Tujuannya apa? Li ahlil Islam, untuk kaum muslimin. Bukan secara khusus orang Arab, namun kepada keumuman kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka. Ya, oleh karenanya di antara mauqifil mu'min, mauqifil muslim terhadap asar-asar yang sahih, yang sanadnya sampai kepada mereka ahlul kitab, yang disebut dengan asar Israiliyat, mauqif kita adalah la nusaddiq wa la nukadzib, tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan. Ya, sebagaimana di dalam hadis ini, jangan kalian dustakan mereka dan janganlah kalian terima. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa qulu amanna billah, katakan kami beriman kepada Allah, disebutkan ayat ini. Ya, kemudian disebutkan ayat ini. Ya. Ayat yang amat sangat mulia, ya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW kana yusalli, Rasulullah SAW salat rakaatain allataini qabla al-fajr, yaitu dua rakaat yang dimana dua rakaat tersebut sebelum fajar, belum salat subuh, membaca ayat ini. Ya, kata Ibnu Abbas, Rasulullah membaca ayat ini, amanna billah wa ma unzila ilaina, ya, sampai pada akhir ayat. Begitu juga pada rakaat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amanna billah washhad bi anna muslimun, ya, saksikan bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang berserah diri, kami adalah orang-orang yang menerima Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, sebagai Rabb kami. Ayat tersebut sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Sa'di rahimahullah, qala hadhihi al-ayatul karimah qad ishtamalat ala jami'i ma yajibu al-iman bih. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat padanya, termasuk padanya seluruh apa yang wajib untuk kita imani. Beriman kepada Allah, nah, dengan rububiyahnya, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Dan beriman termasuk padanya beriman terhadap Al-Quran. Ketika kita katakan al-iman bil-Quran, dengan apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran, artinya seluruh yang kita lakukan ini diatur di dalam Al-Quran. Kita sholat 5 waktu, kita puasa, dan seterusnya daripada al-amal as-salihah. Dari perintah-perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Maka di dalam ayat ini termasuk padanya seluruh apa yang diwajibkan untuk kita mengimaninya. Ketika kita diperintahkan beriman terhadap Al-Quran, otomatis ya, beriman terhadap semuanya yang ada padanya. Wa'alam annal imana alladhi huwa tasdiqul qalbi tam bihadhihi al-usul. Ketahuilah, kata Sa'di rahimahullah, bahwasanya al-iman, al-iman alladhi huwa tasdiq al-qalb at-tam, yang keimanan itu ialah pembenaran hati secara sempurna dengan dasar-dasar ini, itu dasar-dasar yang sudah disebutkan di dalam ayat ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, kepada para nabi-nabi, ya, dan keumuman agama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya al-iman, maknanya secara bahasa adalah tasdiq, pembenaran, ya. Secara istilah adalah pembenaran di dalam hati, sebagaimana yang dikatakan di sini, tasdiq al-qalb ad-dam, secara sempurna, yang kemudian diikutkan setelahnya ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Ini konsekuensi daripada al-iman. Adapun secara bahasa adalah at-tasdiq. Wa iqraruhu al-mutadhammin li'amali al-qulub wal-jawarih. Dan menetapkannya, yaitu menetapkan keimanan kita kepada Allah, konsekuensinya adalah amalan hati dan anggota badan. Nah, itu tadi. Konsekuensinya daripada keimanan adalah membenarkan, meyakini di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah dengan ucapan bil lisan dan diterapkan dengan anggota badan. Wa huwa bihadza al-i'tibar yadkhulu fihi al-islam. Maka dari sisi ini masuk padanya al-islam, Islam secara umum, ya. Masuk pada keimanan tersebut al-islam. Islam dan iman adalah kalimat yang tidak terpisahkan. Namun ketika disebutkan al-iman sendirian, ya, maka termasuk padanya Islam. Dan ketika digabungkan, maka bedanya ini adalah al-iman bil qalb, yang satunya adalah al-amal bi al-jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Masuk padanya Islam secara umum. Wa tadkhulu fil a'malis shaliha kullaha, dan masuk pula padanya amal soleh semuanya. Nah, ketika disebutkan iman secara sendirian, fa hiya minal iman, Maka yang demikian ini termasuk bagian daripada keimanan. Wa atharun min atharih, dan termasuk dampak atau asar daripada keimanan seseorang. Apa sih ketika seseorang menyatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, asarnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah al-amal as-salihah. Dia beramal soleh dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahaitsu atraqa al-iman, fahaitsu utliqa al-iman dakhala fihi ma dzukir. Maka ketika dimutlakkan lafaz iman, termasuk padanya apa yang disebutkan. Wa kadzalika al-islam, begitu juga al-islam. Idza atraqa dakhala fihi al-iman, jika Islam disebutkan secara mutlak, secara bersendirian, masuk padanya iman di dalamnya. Jadi kalimat ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, iman dan Islam ini idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Jika kita gabungkan, dia maknanya berbeda, sangat berbeda jauh. Ya. Asal katanya berbeda antara iman dengan Islam. Ketika kita gabungkan, namun idza iftaraqa, ketika berpisah antara dua kata ini, iman dan Islam, maka dia akan bersatu. Ya. Tidak bisa dipisahkan dua kata iman dan juga al-Islam. Wa idza atlaqa dakhala fihi al-iman. Fa idza qarana bainahuma kana al-iman isman lima fil qalbi min al-iqrar wa tasdiq. Jika diiringkan antara keduanya, maka iman itu adalah sebuah nama, ya, yang ada di dalam hati, termasuk padanya penetapan dan pembenaran di dalam hati, ya. Ini adalah iman ketika diiringkan bersama-sama antara iman dan Islam. Wal islamu isman lil amali dhahirah, dan Islam, ya, ketika diiringkan yang dimaksud adalah amal yang nampak dengan anggota badan. Wa kadzalika idza jama'a bainal imani wal a'mali shalihah. Begitu juga sama maknanya ketika digabung antara iman dan amal saleh. Ya. Sama maknanya dengan iman dan al-Islam. Fa'ala kulli hal. Qala Sa'di rahimahullah. Faqauluhu ta'ala qulu. Ya, sekarang beliau mulai mensyarah dari kata per kata daripada ayat ini. Qulu, ya. Katakan. Ya, perintah dari Allah untuk kita ahlul iman, untuk kita ahlul Islam, untuk menyatakan qala ai bi alsinatikum, ya, katakan dengan lisan-lisan kalian, mutawati'atan 'alaiha qulubukum, yang dimana ucapan dengan lisan kalian itu didasari dengan apa yang ada di dalam hati kalian. Wa hadza huwa al-qaul at-tam al-mutarattib 'alaihi thawab wal jazaa. Maka ucapan inilah, ya, yang akan disebutkan sebentar lagi, adalah sebuah ucapan yang terdapat padanya pahala dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kama anna an-nutq bil lisan bidun i'tiqadil qalb nifaqun wa kufrun, sebagaimana, ya, ucapan dengan lisan, ya, ucapan dengan lisan bidun i'tiqad, tanpa meyakini di dalam hati, adalah sebuah kemunafikan, bahkan sebuah kekufuran, kata beliau rahimahullah. Sebagaimana keadaan kaum munafikin, ya, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka menyatakan dengan lisan-lisan mereka, bahkan mereka sholat, mereka puasa, mereka demikian dan demikian, hanya untuk menampakkan keislaman secara zahir, dan hati-hati mereka meli bil kufur, ya, penuh dengan kekufuran. Ya. Fal qaulul khali minal amal, dan ucapan yang tidak ada padanya amal, amalul qalb, yaitu amalan hati yang tidak didasari dengan amalan hati, artinya tidak dia yakini dari dalam hatinya. Adimut ta'thir, maka yang demikian ini tidak akan berdampak apa-apa, sia-sia. Qalilul fa'idah, sedikit faedahnya. Wa in kana al-'abdu yu'jar 'alaihi, walaupun seorang hamba terkadang dia diberikan pahala karena melakukan amalan tersebut, idza kana khairan wa ma'ahu aslul iman. Jika itu adalah perkara yang baik dan dia mempunyai dasar daripada keimanan. Dia tidak meyakini dalam hatinya. Ya. Artinya tidak akan berfaedah. Tidak akan berfaedah. Contoh saja, ya, kita membaca Al-Qur'an. Baca surat Al-Baqarah, surat ini, surat itu dan lain sebagainya. Fadilahnya ada, ya. Ada fadilahnya kita membaca Al-Qur'an. Akan menjadi syafaat kelak bagi kita, bagi orang yang membacanya. Dan sekian fadilah daripada qiraatul Qur'an. Namun ketika seseorang membaca Al-Qur'an, fala ya'lam, dia tidak tahu maknanya, la yu'athir, tidak akan apa? Tidak akan mempengaruhi apa-apa. Contoh kita membaca misalnya, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahkan diafalkan di luar kepala, namun dia tetap menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'athir bisyai, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Begitu juga ketika kita membaca ayat tentang larangan riba, ya, janganlah kalian memakan riba, namun kita tetap, karena kita tidak tahu maknanya. Kita tidak tahu apa maksudnya ayat ini, la ta'kulu riba. Kita tidak tahu maknanya. Ya tetap urusan dengan rentenir-rentenir tetap berjalan dan lain sebagainya. Karena dia hanya sekedar membaca. La yu'athir bi syai', ya. Tidak akan terpengaruh apa-apa. Jadi adimut ta'thir, tidak akan pengaruhi apa-apa dan tidak, dan sedikit faedahnya. Dan dia mendapatkan pahala dengan membaca Al-Qur'an tersebut. Dengan syarat itu adalah perkara yang baik dan ada dasar keimanan dalam dirinya. Contoh keumuman kaum muslimin. Keumuman kaum muslimin ada dasar keimanan dalam dirinya. Secara zahir dia sholat, dia puasa, dia zakat dan seterusnya. Setelah dia membaca Al-Quran, namun tidak berdampak apa-apa dari qiraatul Qurannya. Ya, ini barakallahu fikum. Jadi dari sini kita tahu, ya, ketika ada yang bertanya, bagaimana ahlul bid'ah, kenapa mereka kok tetap begitu keadaannya? Bahkan sebagian mereka diberikan kenyamanan dan lain sebagainya. Ya, istidraj. Ya, ini adalah sebuah istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibiarkan begitu keadaan mereka, ahlul bid'ah, dengan mereka tetap membaca Al-Quran, mereka tetap membaca, bahkan mengkaji kitab-kitab tafsir, mengkaji kitab-kitab usul dan seterusnya. Namun amalan mereka menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Tidak berpengaruh dari apa yang mereka baca. Ya. Tidak berpengaruh sedikit pun dari apa yang mereka baca. Sedikit sekali faedahnya di sana. Namun ketika mereka punya asal daripada keimanan, maka mendapatkan pahala. Lakin farq bainal qaul al mujarrad wal muqtarin bihi amalul qalb. Awal muqtaran bihi amalul qalb. Namun berbeda keadaannya ucapan hanya sekedar ucapan saja dan ucapan yang ada padanya amalan hati, ada padanya keimanan, ada padanya keyakinan di dalam hati, berbeda keadaannya. Kita meyakini ini maka kita lakukan yang betul seperti itu. Ya, berbeda dengan mereka yang hanya sekedar mengucapkan dengan lisan saja. Qala wa fi qawlihi, pada firman Allah, wa qulu, yaitu perintah untuk menyatakan, perintah dari Allah untuk kita mengucapkan, terdapat padanya isyarah ilal i'lan bil aqidah wassad' biha wa da'watu laha idh hiya aslud din wa asasuhu. Pada ucapan ini wa qulu amanna, dari kata-kata wa qulu terdapat padanya isyarat untuk kita menampakkan aqidah as-sahihah, aqidah yang benar, ya. Untuk kita terus menampakkannya dan sadar biha, dan memaksa menampakkan ini adalah yang benar, ya. Menampakkan di tengah-tengah kaum muslimin wa da'watulaha. Dan terdapat padanya pula untuk kita terus berdakwah kepada akidah yang benar. Dan Allah menyatakan wa qulu, katakan. Perintah dari Allah secara langsung untuk kita mengiklankan, untuk kita menyampaikan, untuk kita menyerukan tentang Islam yang hak adalah seperti ini. Namun tetap dengan memperhatikan koridor-koridor. Artinya terkadang bukan kita maksudkan untuk menutupi al-haq, namun terkadang sebagian orang masih belum faham dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan. Maka butuh siasah. Butuh siasah syar'iyah. Ya, butuh cara yang baik. Butuh cara yang mungkin dengan cara itu bisa untuk kita masuk kepada sebagian orang yang tidak paham tadi. Sehingga tidak ada dari mereka ucapan-ucapan yang merendahkan Ahlus Sunnah, merendahkan Salafiyin, menyatakan kita demikian, demikian, dan demikian. Artinya perlu cara, perlu siasah. Terkhusus di zaman sekarang. Artinya ahlul bid'ah, ahlul dhalal, ahlul inhiraf, ahlul zaid tersebar di tengah-tengah kita. Kita hidup di tengah-tengah manusia yang awamnya mereka adalah beramal dengan muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang baru daripada agama ini. Maka yang demikian ini butuh lebih hati-hati. Bukan bermaksud menutupi al-haq. Bukan bermaksud menutupi ini adalah akidah sahihah. Namun carilah cara yang terbaik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanah. Berdakwalah kepada jalan Rabbmu dengan al-hikmah. Yaitu letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan ketika kita berada di sebuah kampung kemudian terdapat acara yang di mana acara tersebut adalah acara bid'ah, acara muhdatsat yang tidak pernah dicontohkan di dalam Islam. Kemudian kita datang menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kita sampaikan kepada mereka demikian. Abadan, ini bukan bagian daripada al-hikmah. Al-hikmah adalah kita mencari cara bagaimana al-isal kalimatul haq, bagaimana menyampaikan kalimat yang benar kepada hati-hati kaum muslimin. Ya, bagaimana akidah yang benar sampai kepada mereka. Maka di sini kita dituntut untuk bisa berpikir, ya, bagaimana cara kita untuk menerapkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Qala idh hiya aslud din wa asasuhu. Karena akidah merupakan pondasi agama dan dasar daripada agama. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti belajar akidah. Jangan pernah berhenti belajar tauhid. Jangan pernah berhenti belajar bagaimana rububiyahnya Allah. Jangan pernah berhenti belajar bagaimana uluhiyahnya Allah. Jangan pernah berhenti belajar bagaimana nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana konsekuensi seorang muslim tijah asma wa sifat terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena as-sara', ya, peperangan baina ahlus sunnah wa ahlul batil min qadimi zaman, dari zaman dahulu ila yaumina hadza, di dalam permasalahan ini. Di dalam permasalahan at-tauhid dan permasalahan al-aqidah. Sampai-sampai mereka menyatakan ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun al-haqiqi adalah al-mujassimah. Mereka adalah ahlul bidah wal-dhalal. Ini hasab qauluhum, ya. Menurut ucapan mereka, kita adalah ahlul bidah wal-dhalal. Karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita katakan Allah punya, Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Ya, dengan akal mereka dan dengan kejahilan serta kebodohan mereka, mereka menyatakan ahlus sunnah wal jamaah telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah dianggap raja sehingga bersemayam di atas singgasananya. Ya, dianggap kita ini menyamakan Allah sebagaimana manusia petantang petenteng di atas singgasana. Ya, ini adalah sebuah kejahilan, sebuah kejahilan, dan telah sampai kepada kita masa itu. Dan ini adalah keumuman kaum muslimin, mereka mempunyai pemahaman yang demikian. Telah sampai masanya, disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sahih Bukhari dari hadis Anas, Rasulullah SAW menyatakan inna min asyrati sa'ah an yaqillal ilmu wa yudhhirul jahl. Ilmu semakin sedikit, kejahilan semakin merajalela. Ya. Ala kulli hal, maka kita banyak-banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa agar diberikan as-sadat, diberikan ketepatan di dalam bersikap, diberikan ketetapan di dalam berucap, diberikan ketetapan di dalam beramal. Ya. Karena asy-syubhat barakallahu fikum sangat kencang. Sangat kencang. Dan kita pun juga dituntut untuk menyampaikan al-haq. Masing-masing kita punya kewajiban berdakwah di jalan Allah. Punya kewajiban menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Artinya masing-masing seseorang yang menyatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mereka pun konsekuensinya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan qala Allah, untuk menyampaikan qala Rasul, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Fa'ala kulli hal. Qala wa fi qawlihi amanna, yaitu pada potongan firman Allah amanna, kami beriman, wa nahwihi mimma fihi sudurul fi'li, dan yang semakna dengan itu, yang terdapat pada kalimat-kalimat tersebut untuk kita beramal dan berbuat, yang berkonsekuensi kita berbuat satu perbuatan. Amanna, ucapan saya beriman, konsekuensinya adalah kita beramal. Apa konsekuensi daripada ucapan tersebut? Mansuban ila jami'il ummah, yang dimana amanna ini dinisbatkan kepada seluruh umat ini. Terdapat padanya isyarah ila annahu yajibu alal ummati al-i'tisamu bihablillahi jami'an walhathu alal i'tilaf hatta yakunu da'ihim wahidan wa'amalihim muttahidan wafi zimnihi annahi anil iftiraq wafihi annal mu'minina kaljasadil wahid. Terdapat padanya isyarah wajib bagi umat ini untuk berpegang dengan agamanya, dengan tali Allah, dan juga motivasi untuk kita terus bersatu, persatuan di atas kalimat la ilaha illallah, sehingga da'ihim wahidan, sehingga mereka punya pendorong yang sama, mereka punya satu tujuan yang sama, wa amaluhum muttahidan, dan amalan mereka pun bersatu. Ya, amalan mereka pun bersatu. Sekaligus ya, terdapat pada potongan ini larangan untuk kita berpecah belah. Subhanallah. Sedemikian cerdas para ulama kita, ya. Sampai ke sana. Potongan amanna terdapat padanya isyarat, ya. Mungkin kita katakan isyarah latifah, ya. Isyarah yang amat sangat lembut sekali. La ya'lamuha, tidak mengetahuinya kecuali ar-rasikhina fil ilm, mereka orang-orang yang rasikh di dalam keilmuannya. Yaitu untuk kita terus bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Ketika khitab ditujukan kepada seluruh umat, maka konsekuensinya kita harus bersatu di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anjuran untuk kita terus berada di atas persatuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berselisih, ya, karena perselisihan al-khilafu syarr, perselisihan itu tercela. Akhir zaman kelak manusia akan mendapati sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, yang namanya perselisihan yang amat sangat banyak, ya. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Kemudian Rasulullah memberikan jalan keluar bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ar rasyidin. Dengan perselisihan ini adalah suatu kepastian, ya, yang tidak bisa kita hindari. Umat ini la yazaluna mukhtalifin, masih tetap berselisih mereka. Dan Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya disatukan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai hari ini pun mereka tetap berselisih. Ya. Dari dahulu sampai sekarang umat tetap ada pada diri mereka berselisihan. Maka kita meminta kepada Allah, ya, karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berpegang dengan tali Allah, berpegang di atas tauhid, berpegang di atas sunnah, karena perselisihan itu tercela. Kita minta kepada Allah agar diberikan as-sabat, diberikan keistiqomahan, diberikan terus ikhtilaf, ya, terus bersatu, terus hati kita dilunakkan, hati kita dilembutkan untuk berada di atas agama Allah dan untuk berada pada persaudaraan al-khuwah al-islamiyah di bawah kitab Allah, di bawah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fihi anna al-mu'minina kal jasad al-wahid. Dan terdapat pula padanya bahwasanya ahlul iman itu ibarat satu tubuh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Al-mu'min kal bunyan, seperti bangunan. Ya. Seperti bangunan. Atau al-mu'min kal jasad idza ishtaka minhu 'adhu ishtaka sa'iru jasadi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, tada'alahu sa'iru jasadi, maka seluruh jasadnya akan merasakan sakitnya. Maka al-mu'min ini ibarat jasad yang satu, yang saling menguatkan satu sama lain. Ya, saling menguatkan satu sama lain. Qala wa fi qawlihi, kemudian pada potongan firman Allah, qulu amanna billah, katakan kami beriman kepada Allah, ila akhiril ayah, dalalah ala jawazi idhafatul insan ila nafsihi al-iman ala wajhi taqyid. Taib, azan ini. Taib, insyaAllah netruk kita sisihkan pembahasan ini, yaitu potongan ini, pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Naktafi bihadal qadar, sudah masuk waktunya azan. Inilah kita lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.